بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد telah lalu kita mengambil firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ. Kepada siapa ini diturunkan? Ayat ini diturunkan. Naam. Orang-orang siapa mereka? Orang-orang Nasara apa orang-orang Yahudi? Yazidan Nasara. Naam. Yang di mana? Yang dimaksud masjid di sini masjid apa? Baitul Maqdis, ya, Al-Aqsa. Sebagaimana diketahui bahwasanya Baitul Maqdis adalah kiblatnya Bani Israel, min dhimnihim Nasara, termasuk Nasara. Ya, kiblat mereka. Namun karena musuhannya, mereka pun menghancurkan Baitul Maqdis. Kemudian dihidupkan kembali di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab. Di sana ada beberapa pendapat telah lalu kita sampaikan di antara sebab-sebab diturunkannya ayat ini. Ala kulli hal, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan keumuman ayat ini menjelaskan termasuk perbuatan yang zalim, ya, ketika seseorang melarang manusia untuk beribadah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Diperselisihkan ulama tentang sebab turunnya, ya, tentang sebab turunnya sampai 5 pendapat atau bahkan mungkin 6, ya. Atau bahkan mungkin 6. Di antaranya yang pertama, datangnya dari Amir bin Rabi'ah, ketika beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW fi safar, dalam perjalanan, fi lailatin mudlimah, di malam yang gelap. Falam nadri ainal qiblah, kemudian kami tidak tahu di mana arah kiblat. Maka pada saat itu, fasalla kullu rajulin minna ala hiyalih, masing-masing kami salat di tempat atau di hadapannya, ya, menghadap mana saja karena gelapnya malam, ya. Nah, ketika pagi hari disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata diturun telah turun ayat itu, fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Namun Imam Tirmizi sendiri menyatakan sanad daripada hadis ini laisa bidza, kata Imam Tirmizi, ya, bukan tidak kuat sanadnya. Sebabkan karena Ash'ath As-Samman katakan beliau ini dhaif, namun sebagian ulama istahsanu menganggapnya hasan, ya. Sebagian ulama di antara mereka Imam Asy-Syaukani, begitu juga Al-Imam Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah menganggap asar ini hasan dengan syawahid. Ala kulli hal, ini di antara sebab yang pertama. Kemudian di antara sebab yang lain, di dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di sana beliau menyatakan kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Rasulullah SAW salat dan beliau beranjak berangkat dari Makkah ke Madinah, ya, ke Madinah. Ala rahilatihi, dan Rasulullah salat di atas kendaraannya. Haitsu kanat wajhuhu, kemana saja arah wajahnya, kemana saja arah wajahnya. Kita tidak sedang bicara tentang mabahis fikhiyah, karena di sana terdapat khilaf yang amat sangat panjang di antara para ulama terkait dengan menghadap ke arah kiblat dalam posisi seseorang di atas kendaraannya, mampu atau tidak mampu, ya. Kita sedang tidak membahas itu. Namun pembahasan kita kali ini adalah tentang sebab turunnya ayat ini, ya. Rasulullah pada saat itu menghadap ke arah mana saja, ya. Menghadap ke arah mana saja di dalam sholatnya. Sholat tersebut adalah sholat nafilah, ya, sholat nafilah. Oleh karenanya khulasohnya para ulama menyatakan jika sholat nafilah maka dilakukan di atas kendaraannya boleh, sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sholatnya adalah sholat yang wajib, maka jika memungkinkan untuk turun dan sholat di darat, maka inilah yang dilakukan dan inilah hukum asalnya. Maka kemudian diturunkan ayat ini, ya. Ainama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap maka di sanalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalian sholat menghadap kiblatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara sebab yang lain datangnya dari Qatadah rahimahullah, beliau menceritakan ayat ini diturunkan karena sebab Najasyi. Ada yang tahu Najasyi? Hah? Raja mana? Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Habasyah sekarang disebut Ethiopia. Siapa nama beliau? Ada yang tahu? Nama beliau adalah Ashamah. Ya. Dengan bahasa mereka disebut Ashamah. Dalam bahasa Arab disebut Atiyah, ya. Maknanya pemberian. Maknanya pemberian. Maka Najasyi kisahnya ma'rufah. Seorang raja yang baik yang menerima kaum muslimin pada hijrah pertama mereka, yang kemudian beliau pun juga masuk Islam, dan masyarakatnya tidak mengetahui keislaman beliau. Sampai-sampai Rasulullah SAW mensolati Najasyi. Ketika mendengar berita Najasyi telah wafat, disolati oleh Rasulullah dengan solat gaib. Ya. Karena tidak ada seorang pun di sana yang mensolati beliau karena tidak mengetahui keadaan beliau. Ya, di sana khilaf pula di antara para ulama, ya, terkait dengan solat gaib yang dilakukan. Ya. Syafi'iyah berpendapat bahwasanya secara mutlak boleh, dalilnya adalah hadis ini, ya, Najasyi, kisah Najasyi. Maka sebabnya Najasyi, beliau sholat pada awalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, tidak mengetahui bahwasanya kiblat telah berpindah ke arah Ka'bah, ya. Kiblat telah berpindah ke arah Ka'bah. Kemudian diturunkanlah ayat ini dan ini sebagai udzur, ya. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemudian di antara pendapat yang lain di antara para mufassirin, datangnya dari Ibnu Zaid, diceritakan bahwasanya Yahudi ketika melihat kaum muslimin, maklum bahwasanya ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka sholat 10 sampai sekian bulan, ya, 10 bulan lebih mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika Bani Israel, orang-orang Yahudi, mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka senang. Ya, mereka senang melihat itu yang kemudian berpindah. Ya, berpindah arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Ketika melihat yang demikian, Yahudi menyatakan ma ihtada illa bina, tidak ada yang mendapatkan hidayah kecuali dengan kami. Ya. Ketika Ka'bah itu menjadi pusat dan kiblat kaum muslimin, Yahudi pun menyatakan ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka tidak menghadap kepada kiblat mereka yang dahulu mereka menghadap kepadanya. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Walillahi al-mashriq wal-maghrib. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Dari sisi mana? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan milik Allah al-masyrik dan maghrib. Al-masyrik adalah arah. Maghrib pun juga arah. Artinya ketika arah tersebut adalah Allah yang membuat dan Allah yang mengatur semua, maka fa'inama tuwallu fazama wajhu Allah. Kemanapun Allah membawa kalian, kemanapun Allah memerintahkan kalian menghadap Baitul Maqdis atau menghadap ke arah Ka'bah, semuanya dengan perintah Allah Azza wa Jal. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini, ya. Terbantahkan dengan ayat ini. Ini diantara sebab, ya, di antara sebab min al-asbab. Kemudian di antara sebab-sebab yang lain, satu ketika di antara sebab yang lain bahwasanya ayat ini sebagai ayat yang dimansukh, ya. Ayat yang dimansukh dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Firman yang lain, jadi ada ayat yang memansukh ayat ini, ya. Ada ayat yang memansukh atau menghapus ayat ini, ya. Syatral, ada yang ingat ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat sekitar 22. Syatr al-Masjidil Haram sebelumnya apa? Sa'di? Hah? Hah? Qad nara taqallub wajhi. Naam. Setelahnya, setelah itu. Qad nara taqallub wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Terus fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Ya. Maka menghadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi ayat ini menghapus fungsi ayat yang kita berada pada penjelasannya sekarang. Ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Walillahil masyriq wal maghrib, seolah-olah di sini dibebaskan ya. Sebagaimana disebutkan Ibn Abbas, seolah-olah pada awal mulanya solat seseorang menghadap ke arah mana saja dibebaskan dengan ayat ini. Fa'ina matuwallu fathamma wajhullah. Namun kemudian datang ayat setelahnya, ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Dihapus fungsi ayat yang pertama tadi. Ala kulli hal, di sana ada pendapat yang keenam yang disebutkan karena doa, ya. Artinya fa aina matwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian berdoa maka di sana terdapat apa, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kalian berdoa maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Allah akan mengabulkan doa kalian, ya. Ala kulli hal. Apapun sebabnya, al-ibrah bi umumil lafz. Ya. Pelajaran yang kita ambil dengan keumuman lafadznya. Ya. Ayat ini lafadznya umum, ya. Apapun itu sebabnya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya arah mana saja milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dimanapun kita berada maka menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Adapun terkait dengan kiblat, ya, karena di sana sebab bermacam-macam. Ada yang karena kiblat, karena selain kiblat, ya. Adapun ke arah kiblat sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Menghadaplah kalian ke arah Masjid Al-Haram ketika kita salat, ya. Ketika kita salat. Yaitu ayat ini dengan keumumannya. Naqra kalam Sa'di qala khassahuma bidzikri. Yaitu Allah mengkhususkan arah ini yaitu al-masyriq dan maghrib dengan penyebutan di sini. Kenapa disebutkan khusus maghrib dan masyriq, ya. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah li'annahuma mahallul ayatil 'azimah. Karena arah ini adalah tempatnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan dari timur ke barat, ujung ke ujung. Ya. Amat sangat luas. Ini menunjukkan kepada kita apa? Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu di dalam melakukan segala hal. Allah yang menciptakan, Allah yang meluaskan arah tersebut dari timur dan barat, ya. Kalau seseorang melakukan perjalanan dari ujung timur ke ujung barat, mungkin satu bulan tidak akan sampai, ya. Ya, ketika dilakukan dengan kendaraan. Maka ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Ini adalah mahal al-ayat al-azimah, tanda kekuasaan Allah. Fahuma matali'il anwar wa magharibiha. Maka dua arah ini adalah tempat keluarnya cahaya dan tempat tenggelamnya. Tempat keluarnya cahaya, tempat terbitnya matahari, dan tempat tenggelamnya matahari, timur dan barat. Fa idza kana malikan laha kana malikan li kullil jihad. Maka kemudian Imam Sa'di menjelaskan, jika Allah yang memiliki itu semua, yaitu timur dan barat, kana malikan li kullil jihad, maka Allah pun yang memiliki semua arah, baik itu selatan, kemudian utara, barat miring, ya. Disebut apa barat miring? Apa barat? Barat apa? Abu Fatih? Barat apa? Kalau barat yang agak miring sedikit, barat daya, ya. Dan seterusnya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Qala fa aina ma tuwallu? Naam, lanjut Abdullah. Agak keras. Idza kana tuwallikum iyaha. Au tu'maruna. Haythuma tawajjaha al-'abdu. Au tashtabihu al-qibla. Naam. Fa aina ma tuwallu, dimanapun kalian menghadap, ai wujuhakum, menghadapkan wajah kalian, minal jihad, ke arah mana saja, idza kana tuwallikum iyyaha bi amrih, kemanapun kalian menghadap, jika apa yang kalian lakukan dari menghadap tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa Taala, qala imma an ya'murakum bistiqbalil Ka'bah, imma kalian diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, ba'da an kuntum ma'murin, setelah kalian diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Pada awalnya, ya, pada awalnya kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Au tu'marun, atau ya, kalian diperintahkan dengan sholat fis safar ala rahilah wa nahwiha, atau kalian diperintahkan dengan sholat dalam keadaan perjalanan di atas kendaraan. Artinya beliau Al-Imam Sa'di mengisyaratkan sebab-sebab yang ada. Artinya beliau ingin menggabung antara sebab ini dan sebab itu, imma karena sebab arah kiblat, atau sebab karena seseorang yang safar kemudian sholat di atas kendaraannya. Ya, fa innal qiblata haitsu ma tawajjaha al-'abd, maka sesungguhnya kiblat, kata Imam Sa'di rahimahullah, kemana saja seorang hamba menghadap, au tashtabihu al-qibla, atau kiblat itu tidak diketahui arahnya mana, sebagaimana di antara sebab tadi, karena malam hari mereka tidak tahu arah mana kiblat, kemudian mereka sholat kemana saja. Ini namanya ishtibahil amr. Ya, fayataharras shala ilaiha, maka seorang hamba berusaha untuk sholat menghadap ke arahnya. Ke arah apa? Ke arah kiblat. Thumma yatabayyan lahul khata, kemudian telah jelas baginya bahwasanya dia salah, bukan itu arahnya. Au yakunu ma'dzuran, atau orang tersebut diberikan uzur. Kenapa diberikan uzur? bisalbin, karena sebab kekuatan yakinnya dia. Karena kuat keyakinannya bahwasanya ini adalah arah kiblat, ternyata kok salah, maka dia uzur. Au maradin, atau karena satu penyakit, ya, karena dia sakit. Wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Fa hadhil umur, maka perkara ini kata beliau, imma an yakuna al-'abd fiha ma'dzuran aw ma'muran. Maka dalam ayat ini imma, hamba ini diberikan uzur. Karena apa? Karena yang tadi tidak tahu arah kiblat. Orang yang tidak tahu ma'dzur. Rufi'al qalam, qalam pena itu diangkat di antaranya dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Ya. Maka yang tidak tahu diajari. Ya, dia diajari. Dia tidak sadar, tidak tahu bahwasanya ini adalah arah kiblat. Fa yu'allam, maka diajari. Atau karena sebab-sebab yang lain, yang dimana sebab-sebab tersebut menjadi uzur bagi seseorang untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Au ma'muran, atau dia diperintahkan. Diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, imma uzur, imma dia memang diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Fa bi kulli hal, maka semua keadaan itu famastaqbala jiha min al-jihad kharija'an mulki rabbihi. Seseorang tidak menghadap ke arah daripada arah-arah yang ada, yang kemudian keluar dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jama'. Ini adalah apa? Menyatukan sekian pendapat di antara para mufassirin terkait dengan asbab al-wurud atau asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat ini. Maka menghadap kemana saja, mereka tidak menghadap kecuali dengan perintah Allah. Mereka tidak keluar dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka itulah perintah Allah pada awal mulanya. Ketika menghadap ke arah kiblat Ka'bah, maka itulah perintah Allah setelahnya. Ala kulli hal, mereka tetap berada pada konteks kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fadhal lanjut. Fathamma wajhullah. Naam. Selanjutnya qala fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Kita sudah selesai terkait pembahasan walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tawallu fa thamma wajhullah. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah maha luas. Maha luas di sini umum. Allah maha luas ampunannya, ya, ketika hamba melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya. Karena di sana rentan. Di dalam sebab-sebab tadi kita tahu ada beberapa yang di antaranya ketidaktahuan, ya. Allah maha luas ampunannya. Allah mengampuni hamba yang memang betul-betul tidak tahu, ya. Begitu juga maha luas ilmunya Allah, maha luas keutamaannya Allah, maha luas pemberian Allah dari rizki-rizkinya. Maka Allah maha luas. Tidak hanya sekedar luas, ya. Tidak hanya sekedar luas, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan luasnya keutamaannya, dengan luasnya ampunannya, dengan luasnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pun siap untuk memberikan itu semua kepada hamba-hambanya. Ya, ini diantara konsekuensinya. Memberikan apa yang dimiliki Allah daripada keutamaan kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang mau mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan rizkinya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Maka bagi kita untuk mencari itu semua. Dengan apa? Dengan kita mempelajari apa yang menjadi sebab datangnya ampunan Allah, apa yang menjadi sebab datangnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskannya rizki kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, Allah maha luas, wasi'un alim, begitu juga maha mengetahui. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segalanya. Ya, wa anna allaha ala kulli syai'in ilma, Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu itu mengetahui. Waqad ahata bi kulli syai'in ilma, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, segalanya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwa as-sami'ul 'alim, tidak tertutupi bagi Allah apapun yang ada di langit dan di bumi, dan Allah maha as-sami', maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, ini yang harus kita tetapkan. Qala fihi itsbat al-wajh lillahi ta'ala, dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan wajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah, isbat, menetapkan apa yang sudah Allah tetapkan. Dan ini adalah bagian daripada tauhid al-asma' wa sifat. Ya, kita menetapkan apa yang sudah Allah tetapkan dari sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah Allah mempunyai wajah, yang dimana ala wajhil la'ik bihi ta'ala, yang dimana wajah tersebut milik Allah dan tidak ada yang tahu, yang pas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hamba tidak mengetahuinya. Ya, laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir, Allah tidak dipermisalkan dengan sesuatu apapun, la bil jin wala bil ins wala bil hayawan, dan seterusnya. Tidak dipersamakan dengan jin, dengan manusia, dengan hewan, dan seterusnya. Dan apapun yang ada di muka bumi ini, laisa kamitslihi syai, tidak dipermisalkan dengan sesuatu apapun. Syai nakirah. Ya, syai di sini nakirah dengan keumumannya. Fisiyak an-nafi, dan berada pada konteks ayat yang menafikan. Apa yang dinafikan? Nafiyul ishtibah, dinafikan penyerupaan dengan apapun, ya, umum. Ya, maka faedahnya di sini umum. Allah tidak diserupakan dengan apapun daripada makhluknya yang ada di dunia ini. Ya, maka di sini penetapan wajah Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah, wa anna lillahi wajhan la tushbih al-wujuh. Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah-wajah yang lain. Begitu juga ketika Allah menyatakan Allah mempunyai tangan, maka ditetapkan, ya, Allah mempunyai tangan, yang dimana tangan Allah tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Begitu juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat rahmah, sifat kasih sayang, manusia pun juga mempunyai sifat kasih sayang. Namun sifat Allah khusus bagi Allah. Ya. Sifat manusia khusus bagi manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Tangan, kemudian sifat nuzul, turunnya Allah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadl was-sifat 'azimuha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala luas keutamaannya, dan sifatnya pun juga luas dan agung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. 'Alimun bisara'irikum, dan Allah pun mengetahui bahkan Maha mengetahui ya, di atas segala-galanya dengan rahasia-rahasia kalian. Wa niyatikum, begitu juga niat-niat kalian. Maka perbaiki niat kita, perbaiki syara'ir kita, perbaiki hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Wa anallaha ala kulli syai'in 'ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidak tertutupi bagi Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di langit dan di bumi. Burung yang berjalan di awan, yang terbang di awan, begitu juga jatuhnya pepohonan atau jatuhnya dedaunan, Allah pun mengetahui. Semut yang ada di lubangnya, Allah pun juga mengetahui. Dan apapun yang kita lakukan, Allah juga Maha mengetahui. Maka seharusnya bagi kita untuk memperbaiki sifat kita, sikap kita, dan selalu berada di atas muraqabatullah, selalu berada di atas pengawasan Allah. Kita sadar bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli hinin wa waqtin, di setiap keadaan dan di setiap waktu ya. Famin sa'atihi wa ilmihi, famin sa'atihi wa ilmihi, di antara luasnya apa yang dimiliki Allah, ampunan Allah, kemuliaan Allah, keutamaan Allah, dan luas ilmunya, wassa'alakumul amr, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian perkaranya luas. Artinya ketika semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-amr wasi', Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Tidak dijadikan untuk kalian agama ini sebagai sesuatu yang berat bagi kita untuk berbuat. Ya. Allah jadikan luasnya segala sesuatu untuk kalian, termasuk di dalam uzur-uzur yang ada di dalam penetapan kiblat, ya. Yaitu sebab-sebab yang sudah kita sampaikan tadi. Artinya Allah Maha luas, ya. Artinya tidak perlu karena sebab itu seseorang cekcok, seseorang apa? Saling menyalahkan dan lain sebagainya. Ya. Kembali kepada permasalahan khilaf, perselisihan yang sifatnya diberikan uzur bagi orang-orang yang melakukannya. Ya. Banyak sekali permasalahan ini yang kembalinya kepada tiga hal. Ya. Masalah khilaf kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, khilaf yang sifatnya tadad atau bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, seperti keislaman dengan kekufuran, ya. Keislaman dengan kekufuran tidak bisa bersatu, atau sunnah dengan bid'ah tidak akan pernah bisa bersatu. Kemudian khilaf yang sifatnya afham, inilah tempatnya apa? Tempat yang memang kita harus memberikan udzur satu sama lain. Khilaf tanawwu, yang memang masing-masing ada dalilnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya dari syariat, maka kita diperintahkan untuk memberikan udzur satu sama lain. Loh, bukannya hak itu satu? Naam, al-haq adalah satu. Al-haq tidak berbilang. Namun ketika Anda mengikuti apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka berikan udzur. Ya. Itu adalah al-haq. Semua yang datangnya dari Allah dan datangnya dari Rasulullah SAW itu adalah al-haq. Ya, dikembalikan nantinya kepada apa? Kepada apakah di dalam permasalahan ini ada yang dimansukh atau tidak? Ya. apakah sudah dihapus atau tidak, sebagaimana arah kiblat tadi yang pada awalnya menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian dimansukh. Nah, dikatakan para ulama ini adalah pertama kali mansukh di dalam Al-Qur'an. Ya, dimansukh berpindah kepada arah Ka'bah, berpindah kepada arah Ka'bah. Nah, tinggal dikembalikan kepada kaedah-kaedah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Atau khilaful afham. Seseorang memahami berbeda. Artinya dia tidak mengetahui secara detail. Harapannya diberikan ampunan oleh Allah ketika dia salah. Ya. Sebagaimana orang yang melakukan sholat tadi dalam keadaan gelap gulita. Ya. Harapannya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Allah Maha luas. Ampunannya Maha luas keutamaannya. Maka di antara keluasannya Allah dan di antara ilmunya Allah yang Maha luas, Maha mengetahui, Allah mudahkan, Allah luaskan perkara kalian. Wa qabila minkumul ma'mur, dan diterima dari kalian apa yang diperintahkan. Maka apapun yang diperintahkan Allah ketika kita melakukan, maka Allah menerimanya. Ya, ini diantara kemuliaan Islam. Ya. Artinya diantara rahmat dan kasih sayang Islam, apa yang diperintahkan Allah, itulah. Ya. Artinya jangan sampai karena sebabnya, karena kejahilan kita, kemudian kita menyalahkan fulan dan alan karena melakukan ini yang kita anggap ini kok menyelisih sunnah, ini kok menyelisih petunjuk Islam. Padahal hakikatnya dia telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, qala falahul hamdu wasyukur, maka segala puji bagi Allah dan senantiasa baginya rasa syukur diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kekurangan-kekurangan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.